atau melalui surat dan email. Maaf, Tufel hanya bisa menjawabnya melalui syair sederhana lagu ini. Sekedar meyakinkan bahwa Allah tidak akan pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Yo, tetap semangat. Pada dimensi sajak hari yang terlalu dingin, ketika kesepian menjawab rentah malam tanpa angin, semilir hidup dan sebuah kalimat mungkin. Pada harapan ketika jiwa harus tetap berdiri, membelah hidup yang tak memerlukan terima kasih. Maka maafkanlah, hadapi hidup ini apa adanya. Hidupi hidup dengan iman dan kesabaran. Enyahkan kejenuhan hidupmu, buanglah rasa cemas. Bersyukurlah seluas langit dan bumi. Tinggalkan kekosongan harimu dalam rencana esok pada kehidupan di hari yang lain. Tanyakan pada dirimu akan kesantunan yang selalu terabaikan. Mensyukuri semesta bersama para penjaga purnama. Menikahkan jiwa bersama dakwah. Mencumbu cinta di dalam jihad. Bekali perjalanan bersama Allah dan Rasulnya. Membalut hati tanpa retorika. Siapkah kau jika hari menjadi pedang dan kesempatan kedua tak lagi memiliki sarang. Bertarung menjaga cinta dalam kesepian. Membunuh waktu dalam harapan. Karena lahir adalah untuk melihat kenyataan. Pada keteguhan yang mekar, celakalah para humaza dan lumazan. Rakas rapat janta kebuntuhan jiwa di alam barzah. Menebar jejak misteri syafaat dan kesolehan. Pada saat setia telusuri sahara jiwa dan keabadian. Di dekat jasad syahid Hamzah, temukanlah ibro bukit Uhud dari profil mini Busoiram. Begitulah sejarah menuntut kita untuk bangkit kembali. Meniti tangga hari walau berulang kali terjatuh. Bangkit dan kembali terjatuh. Berdiri dan optimislah, karena kita adalah pewaris Rasulullah. Diajarkan bersabar di antara lapisan batu.